selama tidur nyenyak. Hem hem, semoga kau mimpi indah tentang kita tempo malam. Lazy. Kenangkanlah sebelum tidur waktu dalam kamarku, di remang sinar sepotong lilin kita pernah puas bercumbu. Tangan aku dan tanganmu liar ketika kita rapat di larut malam. Rambut aku dan rambutmu kusut ketika tanam rindu mencabut. Kita pernah berbuat gila lah.